Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala subhanahu, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحيدنا عزم الله إذا بشكر بلا الله سبحانه وتعالى. Kita telah disampaikan kepada bulan Ramadan yang beberapa hari sudah kita lalui. Mudah-mudahan apa yang telah kita lewati ini adalah kebaikan. Kemudian kita tambah lagi kebaikan ini sampai kepada akhir dari bulan Ramadan. Kemudian setelah keluar daripada bulan Ramadan, kita senantiasa berada dalam ibadah-ibadah yang mulia. Di antaranya tadi kita lihat bagaimana qiraatul Quran. Ini adalah pelajaran besar bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hendaknya setiap diri memperhatikan pada dirinya. Rasulullah telah menyebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu mislu hasanah." Walhasana tu bi ashri amsalha la qulu alif lam harfun walakin alifun harfun walamu harfun wa mimu harfun. Barang siapa yang baca Al-Qur'an satu huruf itu dinilai dengan satu kebajikan, kemudian akan dilipatkan menjadi 10 kebajikan. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan alif lam, ini adalah satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim juga sendiri. Ini mendapatkan 30 kebajikan. Makanya orang-orang yang mahir di dalam baca Al-Qur'an, alladzina yaqra'u Al-Qur'an fa huwa mahirun bi ma'asyafaratil kirami barallah. Siapa yang mahir baca Al-Qur'an, bacaannya ini bisa menggetarkan hati manusia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Dan dijelaskan bahwasanya kemudian kalau ada yang salah, terbata-bata karena lupa dan lain sebagainya, ini mendapatkan apa? Dua pahala. Makanya harus semangat baca Al-Qur'an. Mungkin pertama-tama terbata-bata, kemudian kami bisa apa? Mengatur tajwidnya, kemudian mengatur suaranya, nafasnya, dari tiga pokok ini. Kalau orang yang bagus bacaannya itu apa? Tajwidnya lebih perbagus. Kemudian suaranya bisa dilatih. Kemudian apa? Yang ketiga adalah nafasnya. Nah, makanya kemudian Alhamdulillah kita berkumpul di sini juga untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasanya, alam ya'ni alladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah kapan lagi saatnya kita untuk sungguh-sungguh khusyuk membaca Al-Quran. Dada suri dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin bisa kita hitung dalam waktu-waktu kita. Kebanyakan dibuka dengan apa? Dengan dunia. Tapi jarang sekali dari kaum muslimin yang mereka berusaha untuk memahami Al-Quran dan sungguh-sungguh mendadaburinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, dan mengambil Al-Quran itu sebagai obat bagi dirinya. Nah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajib Fi Sunnah Wal Kitab Al-Aziz. Kita telah sampai kepada bab tentang bagaimana bagi seorang yang sakit sama seorang yang sedang safar. Berkata Syekh, wa ayyuhuma afdalu al-fitru am shaumu, mana yang lebih afdal antara orang-orang yang sakit dan musafir, apakah dia berbuka atau puasa? Disebutkan di sini, illam yajid al-maridu wal-musafiru masyafah bisawmi fasawmu afdalu. Jika tidak ditemui bagi seorang yang sakit maupun musafir masyafah, suatu yang memberatkan di dalam saumnya tersebut, maka dia berpuasa afdal, dia berpuasa lebih utama. Wa in wajada masyafah fal fitru afdal, akan tapi kalau ketika dia seorang yang sakit, sakitnya kalau dia berpuasa bertambah parah, atau ketika dia safar bertambah sengsaranya dia ketika dalam perjalanannya, kemudian menjadikan beban yang berat bagi dirinya, maka fal fitru afdal, berbuka juga afdal. Ini sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna nazu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Kami adalah tentara, suatu pasukan yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan kita lihat bagaimana kaum muslimin yang mereka mengamalkan hadis-hadis yang dhaif yang mengatakan bahwasanya an-naumu ibadah, tidur itu ibadah. Tapi kita lihat Rasulullah SAW kuna nazu ma'a Rasulullah SAW di Ramadan. Kami adalah dahulu adalah pasukan yang bersama Rasulullah SAW yang berperang di bulan Ramadan. Dan banyak sekali perang-perang yang diadakan pada bulan Ramadan. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang untuk dia bermalas-malas di bulan Ramadan. Justru itu membuktikan bagaimana kekuatan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menahan al-muhdirat, dari pembatal-pembatal puasa, terutama menahan untuk tidak berkata kotor, menahan untuk tidak berkeluh kesah, menahan untuk tidak marah. Makanya di bulan Ramadan seseorang harus giat, kaum muslimin harus giat. Dan dijelaskan famina shaimu wa minna muftiru, bersama kami adalah orang-orang yang berpuasa dan juga ada orang-orang yang berbuka. Wala yajibu shaimu ala muftir, dan tidak ditemui antara seorang yang berpuasa mentela mengecek orang-orang yang berbuka. Wala muftiru ala shaim, dan tidak pula seorang yang berbuka mengecek kepada orang-orang yang dia berpuasa. Ya rauna ana man wajada quwatan fasoma fa indalika hasanun. Kami melihat barang siapa yang kuat untuk berpuasa, fa indalika hasanun, maka itu adalah kebaikan. Wa yarauna ana man wajada dha'fan fa afdara fa indalika hasanun. Dan bagi orang-orang yang lemah fisiknya di dalam peperangan ini, dia seorang yang lemah fisiknya, maka dia berbuka itu pun jadi kebaikan buat dia. Ini menunjukkan apa? Inna dinna yusrun. Agama itu mudah. Tapi tidak boleh dia apa? Ditunda-tunda. ya, di masyarakat kita yang berbanyak itu imam meremehkan, kemudian sebagainya berlebih-lebihan. Makanya kalau al-sunnah wal-jamaah itu adalah mereka orang-orang yang wasatho, orang-orang yang pertengahan, tidak ekstrim, tidak berlebihan, tidak meremehkan, tapi apa? Mereka senantiasa berada di tengah-tengah. Nah, saya jelaskan wa ama agamu wujubi ala haid wa nifas fali hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Adapun untuk hujjah, pegangan bagi orang-orang yang haid atau sedang nifas, itu adalah hadis dari Sa'id al-Khudri. Di sana dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadar lam tusalli wa la tasum." Bukankah ketika para wanita itu haid, mereka tidak puasa dan tidak juga sholat? Padahal tidak nuksanu diniha. Yang demikian itu adalah karena sebagai tanda kurangnya agama mereka. Ini menunjukkan apa? Dalil seorang yang haid maupun nifas, mereka itu tidak berpuasa. Dan dijelaskan di sini, di antara kekurangan agama kaum muslimah itu adalah ketika mereka haid dan nifas, mereka tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagaimana kaum muslim dari ikhwannya. Nah, dan juga dijelaskan hadis Aisyah sebagai dalil bagi para ibu-ibu ketika dia haid maupun nifas, maka tidak dianjurkan puasa, bahkan tidak sah syaratnya. Kuna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Dahulu kami sedang haid di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita diperintahkan untuk mengqada shaum, untuk mengganti shaum di hari berikutnya. Kemudian wa la nu'maru bi qada'i shalah, dan tidak diperintahkan apa? Mengqada sholat. Ini bagi orangnya haid dan nifas. Ma yajibu ala syekh al-kabir wal mar'ati ajuz wal marid aladhi layurja bur'uhu. Bagaimana bagi orang-orang yang sangat tua, asyekh al-kabir sudah sangat tua sekali, wal mar'atul ajuz yaitu wanita-wanita yang sudah lanjut usia, dan orang-orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Bagaimana? Puasa tidak? Wa man ajaza an shaimi likibarin aw nahihi aftara wa at'ama an kulli yawmin miskinan. Dan barang siapa atau orang-orang yang lanjut usia atau yang semisal mereka, yaitu wanita-wanita yang lanjut usia pula, atau orang-orang yang dia sakit menaun, kalau berpuasa bertambah parah sakitnya, maka apa? Aftara wa at'ama an kulli yaumin miskinan. Maka dia berbuka, kemudian memberikan makan setiap harinya miskinan, satu orang miskin. Berarti apa ini? Fitnya. Bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, karena tidak mungkin semakin tahun depan menemui Ramadan semakin tua. Ya, orang-orang yang sakit juga karena dia menaun semakin parah. Ya, semakin kronis. Maka apa? Di sini asy milih untuk apa? Ya, disebutkan wasannya bagi mereka adalah memberikan makan setiap hari yang ditinggalkan itu satu orang miskin. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladina yutikuna fityatun ta'amu miskinan, dan atas orang-orang yang berat menjalankan itu adalah fidyah, membayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskinan, yaitu memberikan makan kepada orang-orang miskin sampai kenyang. Dan dijelaskan an ata'anahu sami'a ibnu abbas yatra'u hadhihi al-ayah wa qala ibnu abbas Kemudian dari Atha bahasanya mendengar Ibnu Abbas membaca ayat ini, kemudian Ibnu Abbas mengomentari, laisat biman sukha wa sayu kabir wal mar'atul kabirat layastati'ani ayatuma fal yud'imani makana kulli yaumin miskinan. Yaitu bagi mereka, yaitu Syekh Kabir, orang-orang yang sudah tua, kemudian wanita-wanita yang lanjut usia, dan ketika mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka bagi mereka adalah memberikan fidyah kepada orang-orang miskin dari hari yang ditinggalkan. Kemudian satu lagi, bagaimana untuk yang al-qubla wal-murdi'u, untuk yang menyusui atau sedang hamil. Bagaimana ibu yang menyusui atau yang sedang hamil? Wal-qubla wal-murdi' idza lam yutiqa sawma aw qafada ala awladihima falahuma fitru. Dan wanita-wanita yang hamil serta menyusui, jika tidak memberatkan ketika dia berpuasa, atau dia khawatir akan anaknya yang dikandung ataupun anaknya yang sedang disusui, falahuma al-fitru, maka baginya adalah berbuka. Wa alaihima fidyah wala qada alaihima. Dan bagi ibu-ibu yang hamil maupun yang menyusui itu fidyah. Saya memilih apa? Fidyah. Walaupun ini ada jelas. Apa besarnya beliau? Beliau menyebutkan hadis atau an ini Abbas. Rubi soli Syekh Kabir wal ajuz al kabir wal ajuz al kabirat dalika wa hum yudiqani sawma ayudira insya wa yudima kula yawmin miskinan. Diberikan rukhsah kepada Syekh Kabir, kemudian juga siapa lanjut usia dari para wanita, dan keduanya ketika tidak mampu untuk berpuasa maka mereka berbuka, dan memberikan setiap hari yang ditinggalkan itu adalah satu orang miskin. Wala qada alihima, dan tidak ada qada atasnya. Suma nusifa dalika fi hadhil ayah faman sayyida minkum sahra falyasum. Adapun untuk para ibu-ibu yang menyusui disebutkan wasabat al-syekh kabir wal-ajuz al-kabirat idha kana la yutikoni saum wal-kubla wal-murdi' idha hafada aftarada wa'ad amata kula yawmin miskinan. Nah, dan telah ditetapkan atau telah sabat, telah tetap bagi syekh kabir, yaitu orang-orang yang tua sekali, kemudian mereka yang sudah lanjut usia dari para wanita, kemudian juga orang-orang yang sakit menaung, kemudian yang tidak mampu berpuasa, maka dia mengganti fidyah. Demikian juga orang-orang yang hamil dan menyusui, ketika itu memberatkan baginya, maka dia memberikan makanan setiap harinya kepada orang miskin sampai kenyang. Jadi memberikan makannya berapa kali? 3 kali. Yang mana? Yang mana? Nanti akan dijelaskan di belakang sebentar. Idza khafat al-hamil ala nafsi wal murdi ala walidi fi Ramadan, ya, yuftirani wa yud'imani makanan kula yawmin miskinan wa la yadiyani sawman. Kalau itu memberatkan, ya, atau khawatir mengganggu kehamilannya, atau bagi yang menyusui khawatir anaknya yang disusui ini tidak memiliki gizi dan lain sebagainya, maka apa? Dia berbuka kemudian memberikan makan setiap harinya adalah satu orang miskin. Qadru ta'ami wajib. Berapa kadar makanan yang wajib? An Anas ibn Malik anahu dhaufa an sawmi aman fa sana'a jasnata sarid wada'a salatina miskinan fa asba'ahum. Dicontohkan oleh Anas ibn Malik bahwasannya beliau adalah seorang yang tidak mampu berpuasa selama sebulan, kemudian beliau mencampurkan roti tepung yang diremas namanya sarid, kemudian dimasukkan ke jana, kemudian wada'a salatina miskinan, kemudian mengundang 30 orang miskin, fa'asba'ahum, sampai mereka kenyang. Berarti berapa kadar? Sekali ya? Sekali, sampai kenyang. Ini yang minimal. Kalau antum memberikan lebih, itu juga sah. Tapi dinilainya apa? Nilai adalah sedekah, bukan sebagai pengganti atas fidyah yang dari puasa yang ditinggalkan. Nah, saya kira itu insyaallah bisa kita lanjutkan dari rukun-rukun puasa apa aja. Kemudian juga adab, ini penting sekali adab berpuasa. Nah, silakan Pak. Orang tua tapi keadaan itu bagaimana membayar fidyah atau fikir. Ya. Maksudnya kepada yang tidak sadar ya. Rasulullah SAW menyebutkan rofi al-qalam an salatain. Diangkat pena tidak akan dicatat atas tiga kelompok. Kalau dia pas lupa, berarti apa? Jangan dicatat. Makanya gimana menghukuminya? Kembali lagi kepada kalau itu tidak menjadikan masalah buat dia atau bahkan mengganggu nanti ketika dia berpuasa bertambah pikunnya, maka apa? Membayar fidya itu lebih besar. Wallahualam. Kita akhiri dengan benar Allah SWT yang sangat baik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.